Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al waladu lil firash wa lil akhir al hajar." Al walad lil firash, anak menjadi pemilik tempat tidur, wa lil akhir al hajar. Orang yang berzina maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Al hajar, dia hanya mendapatkan batu. Ini yang tidak ada harganya. Jadi hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah ikhtasama Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abd ibn Zam'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu wasallam ketika melihat anak tadi, lihat ada kemiripan dengan Utsbah, akan tetapi Nabi sallallahu wasallam menghukumi bahwa anak itu pemilik pada Abd bin Zam'ah, karena Nabi sallallahu wasallam mengatakan al waladil firash wa akhir al hajar. Qala rahmatullahi taala alaih. Kita teruskan kembali. Wa idza ishtaraka salasatun fi wat'i amah. Ini masih yang berkaitan tentang masalah budak, perbudakan. Yaitu apabila tiga orang yang berserikat yang menyetubuhi seorang budak perempuan, fi tuhrin malakaha kullu wahidin minhum, fi tuhrin di satu kali suci, malakaha kullu wahidin minhum, yang dimiliki oleh setiap orang tadinya tiga. Mungkin di ini langsung kemudian dijual, kemudian setelah ini kemudian dijual, kemudian yang disetubuhi dalam satu kali suci. Nah, disetubuhi dalam satu kali suci. Nah, faja'at biwaladin, kemudian budak perempuan tadi lahir. Faja'at biwaladin wadda'uhu jami'an, semuanya mengatakan bahwa itu anaknya. Jami'an, tiga-tiganya. Fayuqra'u bainahum, maka dalam keadaan seperti ini fayuqra'u bainahum, di qur'ah, di undi. Wa man istahaqqahu bil qur'ah, barang siapa yang ketika diundi keluar maka dia lebih berhak. Fa'alai, berhak. Walil akhirain thulatsa diyah, dan kepada yang dua orang tadi dia membayar sepertiga diyah. Nah, ini masalah yang berkaitan tentang perbudakan, yakni seorang budak perempuan yang disetubuhi dengan tiga orang. Nah, dalam satu kali suci, dan semuanya mengaku ketika lahir anaknya itu merupakan anaknya. Di sana terdapat dalam hadis Zaid bin Arqam, ketika Ali bin Abi Thalib utiya alayya, utiya aliyun wa huwa bil Yaman, ketika Ali di Yaman dengan tiga orang yang telah menyetubuhi seorang budak perempuan, fi tuhrin wahid, dalam satu kali suci. Kemudian Nabi SAW, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dua orang, atukirani lihada bil walad, apakah engkau ini berdua ini merupakan anakmu, ini Ali bin Abi Thalib mengikrarkan ini apa merupakan apakah ini anakmu? Qala, kedua orang tadi mengatakan tidak. Kemudian Ali bin Abi Thalib nanya kepada yang lain, apakah engkau mengakui ini anakmu? Kemudian tadi mengatakan tidak. Setiap ditanya semuanya tidak. Kemudian Nabi Ali bin Abi Thalib faqra'a bainahum Al-Qur'an bainahum. Yang keluar maka dia merupakan anaknya. Kemudian wajala alaihi thulutsaidiyah dan membayar orang yang keluar anaknya tadi sepertiga dia dan menyebutkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Rasulullah SAW fadhahika, tertawa, hatta badat, sampai terlihat giginya. Nawajiduhu. Hadis ini akhrajahu An-Nasa'i, Abu Daud. Perlama menyebutkan bahwa hadis ini mauquf ala Ali bin Abi Thalib. Hadis ini mauquf ala Ali bin Abi Thalib. Sedangkan marfu la yasih, dalam sanadnya terdapat seorang perawi dhaif, yaitu Yahya ibn Abdullah Al-Kindi. Yahya ibn Abdullah Al-Kindi yang ma'ruf lakabnya Al-Ajlah, ma'ruf dengan Ajlah. Baik, dalam permasalahan ini, ini merupakan permasalahan bahwa seorang anak itu hanya dinasabkan kepada satu orang ayahnya saja. Dan dapat ditentukan tadi siapa ayahnya tadi dengan jalan qur'ah di undian. Para ulama menyebutkan bahwa akan tetapi qur'ah di sini dilakukan apabila sudah tidak ada jalan yang lain. Nah, kalau bisa ada jalan yang lain maka didahulukan seperti qofah. Kita enggak sebut apa itu qofah? Qofah atau dengan ikrar atau dengan bayyinah, dengan bukti ini anaknya. Karena apabila sudah tidak ada, semua orang mengaku, maka dalam keadaan seperti ini sudah seperti tidak ada qofah, ikrar, bayyinah, maka jalan yang terakhir dengan qur'ah. Jalan yang terakhir dengan qur'ah. Dan dengan qofah fahuwa lebih aula. Qofah yaitu seseorang yang mempunyai keahlian mengetahui hal ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang mengatakan Usamah bin Zaid kok berbeda dengan ayahnya. Ayahnya putih, Zaid bin Haritha, sedangkan Usamah kulitnya tidak begitu putih, coklat. Sehingga orang bertanya-tanya. Seorang bertanya-tanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Qofah, seorang ahli yang mengetahui, punya keahlian. Kemudian Qofah tadi mengatakan bahwa ketika dilihat kakinya Usamah dengan kakinya Zaid bin Harithah, Qofah tadi mengatakan bahwa kaki ini berasal dari ini. Ini kakinya Usamah bin Zaid, itu berasal dari kakinya Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi SAW gembira. Gembira bahwa supaya sangkaan orang itu Usamah bin Zaid ini anak siapa? Kok berbeda seperti ini? Nah, sehingga Nabi SAW pun gembira. Naam. Dan hal ini bahwa pernah terjadi satu kejadian suami istri yang mempunyai anaknya yang berbeda dari kulit, misalkan ibunya putih, bapaknya putih, tapi anaknya ada yang hitam atau coklat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tadi mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau mempunyai unta? Naam. Apakah ada yang berwarna seperti ini? Kemudian orang tadi mengatakan, naam ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'allahu nazahul irq. Bisa saja nazahul irq. Nazahul irq ini bisa saja terjadi bahwa ada keturunan dari kakeknya, misalkan, atau pamannya, dari pihak ayah atau dari pihak ibu, bisa saja. Nah, suaminya putih, istrinya putih, kok anaknya coklat? Pertanyaannya, kok anak saya kok coklat? Ternyata kakek pertama atau kakek kedua ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya coklat. Nah, dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah, sehingga Nabi Allah SAW mengatakan la'allahu nazalu irq, kemungkinan nazalu irq. Dan hal ini banyak yang terjadi. Nah, istrinya putih, suaminya putih, anaknya coklat. La'allahu nazalu irq. Nah, baik. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa qira'ah di sini dilakukan apabila sudah tidak ada jalan yang lain seperti qofah, iqrar, dan juga bayyinah. Ketika di sana tidak ada, maka dengan qira'ah. Nah, ini hal-hal yang berkaitan tentang perbudakan. Allah taala alam. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang al-walad lil farasy. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab at-talaq. Bab at-talaq insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik. Naktafi ila huna. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin.